Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, mabaan. Kita lanjutkan untuk mempelajari hak-hak anak setelah terlahir ke dunia ini. Penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hak yang keempat, menyusui anak sesuai dengan porsinya. Kemudian hak yang kelima, kata beliau, an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal wa libti'adu 'anil muharramat. Memberikan nafkah kepada mereka, memberi makan dari yang halal dan berusaha untuk menjauhi dari penghasilan yang haram. Beliau menjelaskan sehingga tidak boleh bagi para orang tua, terkhusus ayah yang menjadi penanggung jawab masalah nafkah, tidak boleh bagi mereka untuk memberikan makan ataupun minum kepada putra-putrinya dari yang haram. Tayyib. Dan perkara yang haram di sini tentu saja haram ditinjau dari sisi barangnya ataupun haram ditinjau dari sisi caranya. Sehingga dua perkara tersebut tidak boleh bagi kita sebagai ayah, sebagai orang tua, untuk memberikan kepada anak keturunan kita. Makanan-makanan yang haram adalah makanan-makanan yang diharamkan dalam syariat. Adapun cara-cara yang haram, cara untuk mencari ma'isyah, itu juga yang telah dilarang dalam syariat. Mencuri, merampok, jual beli dengan unsur penipuan dan sejenisnya yang dilarang dalam syariat. Hasilnya tidak boleh kita berikan kepada ya anak keturunan kita. Kata beliau, fa inna hadza fihi minal ghisy. Karena dengan memberikan makanan kepada anak keturunannya dari halal yang haram, padanya terdapat unsur al-ghisy wal khiyanah. Sikap khianat kepada anak-anaknya yang tidak boleh didiamkan. Fa yujasatin nabata ala suhti fannaru awla bih. Jasad manapun yang tumbuh berkembang dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Wal'iyadu billah. Kata beliau, sehingga wajib bagi ayah, bagi orang tua untuk memberikan nafkah yang halal, memberikan nafkah dari harta yang paling bagus, agar dia bisa mengambil manfaat dari kesolehan, kebagusan putra-putranya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini hak yang kelima. Hak anak berikutnya yang keenam yang beliau sebutkan, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya. Memberikan perhatian penuh untuk mengajari putra-putrinya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka di dunia ataupun akhiratnya, terkait dengan dunia ataupun terkait dengan agama. Sehingga masuk dalam pembahasan ini, sebagaimana yang namanya tarbiyah di tempat kita tidak lepas dari yang namanya madrasah, karena kita sibuk untuk cari ma'isyah, juga tidak mungkinkan untuk mendidik anak-anak kita semuanya dengan tanpa bantuan ya madrasah. Maka juga perlu diperhatikan di sini terkait dengan yang disilakan SPP gitu ya, yaitu menjadi tanggung jawab orang tua sebagai bentuk tarbiyah pendidikan kita terhadap anak keturunan kita. Nah, kita cari uang, anak keturunan kita dididik, diajari, dibina ya oleh para pengajar yang ada. Kata beliau, wa ahammu syai'in fi dhalik ghursul i'tiqadi salim fi nafsil ibni wal binti wa hathumul khair. Yang paling penting dari masalah pendidikan tersebut adalah menanamkan akidah yang benar, akidah yang selamat pada jiwa putra putri kita, memberikan dorongan kepada mereka untuk semangat dalam kebaikan, menyertai mereka atau menghasung mereka agar berteman dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan anak-anak yang baik ya. Serta kata beliau, memperingatkan mereka dari kejelekan, memperingatkan mereka dari berteman dengan anak-anak yang jelek. Wa ta'widuhum as-shalah. Demikian pula mengajari mereka, mempersiapkan mereka, mendidik mereka terkait dengan masalah sholat. Nah, ini telah disinggung kemarin. Ternyata diabati ada ya oknum dari beberapa anak, ternyata sholatnya main-main seperti itu, tidak bersegera dalam mutaba'atul imam, mengikuti imam, namun malah menyengaja untuk mengakhirkan dari gerakan imam. Ini tanggung jawab dari kita sebagai orang tua untuk mentarbiyah, mendidik ya anak keturunan kita. Dengan itu, agar kelak kita mengambil manfaat dari anak keturunan yang telah kita didik tadi, sehingga mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus menjadi anak yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Thaha ayat 132, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan dan perintahlah keluargamu untuk salat, serta bersabarlah engkau di atasnya. Kami tidak meminta darimu rezeki. Nahnu narzukuk, sebaliknya kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, di sahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil. Muru abna'akum bis salati li sab'in, perintahlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat saat mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maudud, fa fi hadzal hadits salasatu adab. Pada hadis barusan padanya terdapat 3 adab yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk kita mentarbiyah, mendidik, membina anak keturunan kita. Yang pertama terkait dengan memerintahkan anak keturunan untuk melaksanakan sholat. Tentu saja ketika diperintah untuk sholat berarti ya sebelumnya diajari bagaimana sholatnya, harus wudhu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat dan seterusnya. Ya. Wa darbuhum 'alaiha li 'ashrin. Pendidikan yang kedua, agar kita memukul mereka ketika meninggalkan sholat dalam keadaan mereka sudah berumur 10 tahun. Ya, ini pukulan yang sifatnya mendidik. Ya, bukan pukulan yang sifatnya menyakiti. Ya, tapi sifatnya untuk mendidik. Pendidikan yang ketiga, wa tafriq bainahum fil madaji', memisahkan ranjang-ranjang mereka. Ya, memisahkan ranjang-ranjang mereka. Tayyib. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kesempatan yang lain juga mengatakan, wasabi wa illam yakun mukallafan, anak meskipun dia belum mukallaf, masih bocah, belum mukallaf, namun walinya yang mukallaf terbebani syariat untuk mentarbiyah putra-putrinya. Namanya anak ya anak, tapi kita sebagai orang tua ya penanggung jawabnya. La yahillullahu tamkinuhu minal muharram, sehingga tidak boleh bagi orang tua untuk membiarkan putra-putrinya dari perkara yang haram. Kenapa? Fa'inau ya'tadu, dikarenakan yang namanya anak itu akan terbiasa. Kalau dari kecil sudah terbiasa melakukan yang haram, ya sampai gede pun ya seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua yang terkena beban untuk ya bertanggung jawab atas tarbiyah anak-anak tadi. Wa yansuru fitamuhu anhu, ketika anak tadi sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, akhirnya sulit untuk terlepas, melepaskan diri, meninggalkan perbuatan tadi. Nah, wa hadza asahhu qawlai al-ulama, dan ini ya yang paling sahih dari pendapat ulama yang ada. Nah, kata beliau, dan sebagian dari orang ada yang memandang ya beranggapan bahwa ya biar saja masih anak-anak kan belum mukallaf. Ya, sehingga dia pun membiarkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka ini keliru kata beliau. Ya. Maka anak meskipun belum mukallaf akan tapi dia akan bersiap untuk menjadi seorang yang mukallaf. Sehingga dari sejak kecil, sejak dini diupayakan, dilatih untuk seperti apa sih jadi orang yang mukallaf, kan gitu. Kata beliau, maka oleh karenanya tidak mungkin kita suruh anak kita untuk sholat tanpa wudhu. Wah, biar saja kan belum mukallaf. Nak, sholat. Wudhu gak bingung, gak usah, masih anak-anak. Menghadap kiblat gak bingung, gak usah, menghadap timur, masih anak-anak, kan gak. Masih kemudian masih anak-anak, tetap kita ajari wudhu, menghadap kiblat, dan seterusnya. Nah, demikian pula tidak boleh, atau kita tidak membolehkan anak-anak kita untuk minum minuman keras, melakukan judi dan seterusnya. Meskipun mereka masih anak-anak, tetap kita larang. Ya, karena mereka kelak akan menjadi mukallaf dan mereka akan terbiasa dengan kebiasaan sejak kecil. Barakallahu fikum. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadis di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengajari Abdullah bin Abbas dalam keadaan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ya. Diboncengkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di atas kendaraannya. Rasulullah mengajari kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, ya gulam, wahai anak, ngar, le, nang, nduk dan semisalnya. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajari kepadamu beberapa perkara. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Yani jagalah. Laksanakan perintah-perintah Allah. Tinggalkan larang-larangannya. Yahfadka. Yahfadka. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Ya, akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan seterusnya. Ini Ibn Abbas masih kecil. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Wal-Hikam ketika menjelaskan hadis tadi, وَمَنْ حَفِظَ اللَّهَ فِي سِبَاهُ وَقُوَّتِهِ حَفِظَهُ اللَّهُ فِي حَالِ كِبَارِهِ وَضَعْفِ قُوَّتِهِ. Siapa saja yang menjaga Allah Azza wa Jalla, yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, itu maksudnya, pada saat dia masih anak-anak, wa kuwatihi, dan pada saat dia masih rosa-rosonya, masih kuat-kuatnya untuk ya beribadah. Dia rajin, pemuda tapi rajin dalam beribadah. Masih anak tapi masya Allah ibadahnya bagus. Ya, hafidhahullahu fi hali kibari. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjaganya di saat dia sudah tua. Di saat dia sudah lanjut usia. Wa dha'fi quwwatih, dan pada saat kekuatannya sudah melemah. Ya, jalan timak-timi, harus pakai teken, harus pakai tongkat. Bangun saja sulit dan semisalnya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mata'ahu bisam'ihi wa basarihi wa hawli wa quwwati wa aqlihi, dan akan diberikan manfaat, diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla di masa tuanya tadi terkait dengan pendengarannya, mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla, penglihatannya, ya, kekuatan daya dan akalnya juga akan ya mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, inilah bentuk dari kita mendidik dan mentarbiyah keturunan kita, ya, putra-putri kita, agar mereka terbina sejak kecil, terbiasa sejak dini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus, sehingga dengan itu kelak orang tuanya akan mendapatkan manfaat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin.